bukan mainan, bukanlah dusta. Aku lelah, aku lemah, bila aku tanpa cinta. Mungkin ku jatuh cinta pada seseorang aku suka. Dia berjanji, dia bersumpah, kita takkan berpisah. Katamu kau tak meninggalkan aku, katamu kau tak melupakan aku. Mana janjimu, yang dulu pernah terucap. Kini ku jatuh cinta pada seseorang yang aku suka. Kau tak melupakan aku, kau tahu kau tak.